Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib Masjid Pakung Raya rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian fikih-fikih syafi'iyah, fikih ibadat, di pembahasan tentang salat, tepatnya pada pembahasan mengenai pembatal salat. Maka pembatal salat yang ke-9 adalah ad-darbatu al-mufritatu, pukulan yang berlebihan. Al-makna artinya salat itu batal aidan juga dengan sebab pukulan yang keras. Apa definisinya? Itulah pukulan yang bergerak karena pukulan ini semua badan. Wa misluha, dan semisal dengan itu adalah arafsatu al-mufritatu, ya, rafsah yang berlebihan. Rafsah ad-darbah birijli, hentakan kaki. Wa hadhihi al-khaslatu at-tasi'atu, inilah poin yang ke-9 dari sejumlah poin yang menjadi sebab batalnya salat. Kemudian yang ke-10 adalah wa bi ziyadati ruknin fi'liyin amdan, manakala terdapat tambahan rukun perbuatan amdan secara sengaja. Tentu rukun salat ada rukun qauli, ada rukun berupa perkataan semacam takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian bacaan tasyahud akhir, dan ada rukun berupa perbuatan. Al-makna artinya anna salata tabtulu, salat itu batal aidan juga dengan tambahan rukun perbuatan fiha dalam salat ma'al amdi, manakala sengaja. Artinya wal ilmi plus mengetahui kalau itu haram, karuku'in semacam tambahan rukuk li ghairil mutaba'ati, bukan karena mengikuti imam, dan waqat li nahwi hayyin, bukan karena membunuh semacam ular. Wa illam yatma'in, meskipun tidak tuma'ninah dan tidak bergerak dengan 3 gerakan berturut-turut. Hadhihi, inilah poin yang ke-10 di antara sejumlah poin jadi sebab batalnya salat. Maka terjadinya tambahan rukun perbuatan jika sengaja membatalkan salat, jika tidak sengaja alias karena lupa, maka itu menyebabkan ada sujud sahwi. Semacam tentu termasuk gerakan, tambahan rukun gerakan, bahkan rukun gerakan dalam jumlah yang banyak, misalnya tambahan rokaat. Harusnya sholat duhur 4 rokaat jadi 5 rokaat. Maka jika sengaja sholatnya batal. Jika tidak sengaja karena lupa, maka itu menyebabkan sujud sahwi. Oleh karena itu maka misalnya seorang makmum tahu imamnya ngajak, karena imamnya lupa dia ngajak untuk naik ke rokaat 5. Ketika makmum itu tahu ini mau diajak ke rokaat 5 kok ikut, maka akan terjadi tambahan rukun perbuatan berupa berdiri, rukuk, dan ini secara sengaja sholatnya batal. Para makmum ini sholatnya batal, sedangkan imamnya tidak batal karena dia lupa. Kemudian yang ke-11 adalah mendahului imam mendahului imam sampai dua rokaat perbuatan, dua rukun perbuatan. Atau telat bihima dua rukun bighairi udhrin, tanpa udhur. Artinya sholat itu batal aidan juga karena seorang musalli yang dia menjadi makmum mendahului imamnya dengan dua rukun perbuatan, meskipun dua rukun tersebut bukan dua rukun yang panjang. Ini. Maka rukun perbuatan oleh Syafi'iyah dibagi menjadi dua, rukun panjang dan rukun pendek. Rukun pendeknya cuma dua, iktidal sama ini, iktidal dan duduk di antara dua sujud. Selain iktidal dan duduk di antara dua sujud, rukun panjang. Wabitakhalufihi, demikian juga salat itu batal manakala telat anhu dari imam sampai dua rukun bighair udhrin, tanpa udhur. Suratul Sabaqi, gambaran mendahului imam dua rukun. Contohnya adalah makmum itu bergerak untuk sujud sedangkan imamnya telah berdiri untuk membaca. Aw yarka' qablahu, atau kemudian dia rukuk sebelumnya, sebelum imam. Falamma arada ayarka'a rafa'a, maka tatkala imam itu mau rukuk, dia sudah bangkit. Falama, dan tatkala imam ingin ayarfa'a, bangkit menuju iktidal, sajada, si makmum malah sudah sujud. Maka mendahului imam. Dalam contoh semacam ini, salatnya batal. Tolak ukur Syafi'iyah, dua rukun. Ketika tadi makmum sudah sujud duluan, gerak sujud duluan, padahal imamnya masih berdiri. Maka berarti dia mendahului rukuk dan iktidal. Ada dua rukun. Dia sudah selesai rukun iktidal, bergerak menuju sujud. Imamnya masih tegak berdiri membaca. Dan mendahului imam itu adalah sebuah kebodohan. Nah, karena itu Nabi katakan orang yang mendahului imam akan diubah wajahnya atau kepalanya dengan keledai, yang merupakan simbol kebodohan. Karena sekencang apapun dia mendahului imam, nanti salamnya nunggu imam. Nih, kalau salamnya tidak nunggu imam, berarti tidak jamaah. Maka mendahului imam satu hal yang sia-sia dan menjadi bukti kebodohan. Kemudian contoh telat dari imam. Ayazula al-imamu an haddil i'tidal wal ma'mum fil qiyami masalan. Imam telah hilang dari batas i'tidal. Imam sudah meninggalkan posisi iktidal menuju, berarti bergerak menuju sujud. Makmumnya masalan misalnya masih posisi berdiri membaca Al-Fatihah atau membaca surat misalnya kalau di salat Siriyah. Maka jika telat dari imam dengan dua rukun tanpa udhur, salatnya batal. Nah, apa udhurnya? Udzur fi sabaqi, dalam mendahului, adalah manakala lupa atau tidak tahu saja. Sedangkan kalau untuk telat, maka udzurnya adalah dua hal di atas, lupa dan tidak tahu, namun plus yang lainnya. Yang itu jumlahnya lebih dari 10 poin yang disebutkan fil mutawalat di kitab-kitab fikih Syafi'iyah yang panjang-panjang, yang tebal-tebal. Maka karena tadi batal manakala mendahului dalam dua rukun. Artinya tidak batal manakala mendahului kurang dari dua rukun. Falatab dulubihi tidak menyebabkan batal. Akan tetapi haram jika itu mendahului rukun. Jika mendahului satu rukun, wakadha demikian juga biba'di sebagian rukun menurut Ar-Ramli. Khilafan Ibnu Hajar yang berbeda dengan Ibnu Hajar Al-Haytami yang memberikan Al-Mu'tamid yang mengatakan bahasanya yang mu'tamad fih dalam masalah ini adalah makruh saja. Kalau Ibnu Hajar, kalau Ar-Ramli mendahului imam itu hukumnya haram. Namun tidak sampai batal jika kurang dari dua rukun. Inilah poin ke-11 dari sejumlah poin menjadi sebab batalnya salat. Kemudian yang ke-12, ketika punya niat menghentikan salat, artinya anna salata tabtulu, salat itu batal aidan juga dengan niat keluar dari salat. Baik dia mau niat keluar dari salat itu halan seketika atau setelah satu rakaat misalnya. Walau meskipun menuju salat yang lainnya, karena ini bertentangan dengan penegasan yang menjadi syarat al-masrut, yang menjadi syarat dawamuhu, terus menerusnya penegasan tegas fiha dalam sholat. Wahadi, dan ini adalah poin yang ke-12 dari sejumlah poin yang menjadi sebab batalnya sholat, ada niat untuk berhenti sholat. Yang ke-13 adalah mensyaratkan berhentinya sholat dengan sesuatu. Al-makna artinya sholat itu aidan juga batal manakala keluar minha dari sholat dikaitkan dengan terjadinya sesuatu. Wa ilam yu'lam, meskipun tidak diketahui wujud sesuatu tersebut fiha dalam sholat, atau sesuatu tersebut adalah sesuatu yang mustahil adatan menurut hukum adat. Misalnya su'udin, su'udi sama'i, naik ke langit. Salat akan saya hentikan ketika saya bisa naik ke langit. La ingkana muhalan akalan, namun tidak batal jika salat berhenti salat dikaitkan dengan sesuatu yang mustahil menurut akal. Maka ada mustahil menurut hukum kebiasaan, contohnya naik ke langit, atau dan ada mustahil menurut hukum akal, contohnya berkumpulnya dua hal yang bertentangan, semacam panjang dan pendek pada satu benda di waktu yang sama. Inilah poin 13 dari sejumlah poin yang menyebabkan batalnya salat. Kemudian yang ke-14 adalah atara tutup bimbang untuk menghentikan sholat. Al-makna artinya sholat itu batal aidan juga bitaradudi, disebabkan kebimbangan untuk keluar dari sholat walau ila ukhra, meskipun berpindah kepada sholat yang lain. Dan semisal dengan kebimbangan untuk keluar dari sholat adalah kebimbangan untuk lanjut. Wadhalika lima dzukira, dan hal itu karena apa yang telah disebutkan di poin yang ke-12. Apa tadi poin ke-12? Karena itu bertentangan jadi karena limunafatihi, alasannya ini limunafatihi lil jazmi al masyruti dawamuhu fiha. Inilah poin yang ke-14 dari 14 poin yang menjadi sebab batalnya salat. Nih, kemudian fasal selanjutnya dalam salat berjamaah yang menjadi syarat adalah makmum berniat jadi makmum. Ini tidak disyaratkan imam berniat jadi imam. Demikian dalam mazhab Syafi'i. Maka namun perlu diingat di fasal selanjutnya ada sejumlah salat yang imamnya harus berniat untuk jadi imam. Kalau salat-salat yang lainnya niat ini tidak menjadi syarat. Yang penting makmum berniat jadi makmum. Maka alladzi salat yang talzamu fihi wajib padanya niat jadi imam itu arbaun, hanya ada empat. Pertama, berniat jadi imam untuk salat Jumat. Mu'adah, salat yang i'adah diulangi. Atau salat yang dinadarkan untuk dilakukan secara berjamaah. Kemudian jamak takdim fil matar, karena hujan. Wal makna artinya, salat yang wajib bagi imam, niat untuk jadi imam, ma'al ihrami, berbarengan dengan takbiratul ihram, minas salawat, dari sejumlah salat yang ada hanya empat salat saja, yaitu salat Jumat, salat yang diulangi karena tidak sah dan waktunya belum habis, salat yang dinadarkan untuk dilakukan dengan berjamaah, salat yang dijamak karena hujan dengan jamak takdim. Seandainya ditinggalkan niat untuk jadi imam dalam empat salat ini, maka salatnya tidak sah, kecuali salat yang dinadarkan dengan berjamaah, maka salat tersebut tan'aqidu furoda, tetap sah sendiri-sendiri namun berdosa. Dan tidak wajib ada niat jadi imam untuk selain empat salat ini. Walakin akan tapi labudda harus minha, niat jadi imam untuk mendapatkan pahala berjamaah. Dan seandainya imam itu niat jadi imam di tengah-tengah salat, maka dia dapat pahala sejak dia pasang niat. Maka selain empat salat ini, untuk sahnya salat jamaah yang penting makmum berniat jadi makmum. Makmum berniat jadi makmum. Tidak ada persyaratan imam berniat untuk jadi imam kecuali untuk empat salat ini. Namun meskipun berniat jadi imam tidak menjadi syarat, syarat sah salat, namun dia menjadi syarat untuk dapat pahala jadi imam. Kalau mau dapat pahala jadi imam ketika imam salat maghrib atau salat isya, nanti imamnya berniat untuk jadi imam. Tapi seandainya dia niatnya sendirian, tidak masalah, salat jamaah tetap sah. Namun dia si imam ini tidak dapat pahala sebagai imam. Kemudian syurutul qudwati, syarat sahnya bermakmum itu ada ahada asara, ada 11. Al-makna artinya syarat yang menjadi syarat sahnya makmum mengikuti imam itu ada 11. Yang pertama, tidak mengetahui batal sholat imamnya karena sebab hadas atau yang lain. Maka syarat pertama sahnya bermakmum, makmum tidak mengetahui batal sholatnya imam. Bima attafaqa, dengan apa yang disepakati oleh keduanya, imam dan makmum, kalau itu membatalkan sholat, semacam hadas atau kekafiran. Wakal ilmi bil butlani, dan teranggap seperti tahu kalau sholatnya batal, meyakini batalnya sholatnya imam, meskipun dia tidak memvonis batalnya imam. Semacam kedua orang yang beristihad, yang keduanya beristihad tentang arah kiblat, atau tentang dua air, atau tentang dua pakaian, mana yang suci, antara mana yang suci dan yang najis. Waktalafa, lantas keduanya berselisih. Maka dua orang ini tidak sah, yang satu bermakmum dengan yang lain, karena dia meyakini batalnya sholat temannya. Mereka terjebak dalam hutan, gelap, tidak ada ini, mana kiblat. maka si A ke sini, si B ke sini. Maka si A meyakini pilihan B salah. Maka ini teranggap seperti tahu. Maka kal ilmi seperti tahu kalau imam itu batal adalah i'tiqad, meyakini meskipun tidak memvonis. Beda pendapat tentang mana ke arah kiblat. Ini untuk dua orang yang terjebak di hutan dan di malam yang gelap. Ini, maka si A pilihannya ke sini, si B pilihannya ke sini. Gimana keyakinan A? Si B sholatnya tidak sah. Nah, apakah dia memvonis? Oh tidak. Karena kewajiban kita dalam hal ini adalah istihad bimakna tahari, pilih-pilih, cari-cari berdasarkan ini manakah yang merupakan kiblat. Kemudian yang kedua, tidak meyakini wajibnya qadha salat alaihi atas imam. Artinya syarat sahnya bermakmum yang kedua, makmum tidak meyakini wajibnya qadha salat atas imam. Semacam imamnya dalam kondisi hadas, faqid dan kehilangan dua jenis toharah. Tidak toharah pakai air, tidak toharah pakai debu. Fa'inkan al-ma'mumu mislahu, meskipun makmumnya kondisinya juga sama. Maka ada dua orang kondisinya sama, berada di satu tempat, tidak bisa toharah air, tidak bisa toharah debu. Maka ini yang satu tidak boleh bermakmum kepada yang lainnya, mereka sholat sendiri-sendiri. Kenapa? Karena orang yang faqidu tahurain itu sholatnya dalam madhab Syafi'i hanya lihurmatil waqti, karena menghormati waktu, sebelum waktunya habis maka sholat. Kemudian nanti apa? Ada kewajiban i'adah, wajib diulangi. Nah, ketika dia yakini imam ini wajib mengulangi sholatnya, maka makmum tidak boleh berniat jadi makmum padanya. Kemudian yang ketiga adalah wa'alla yakuna makmuman. Si imam itu bukalah makmum. Artinya syarat sah bermakmum yang ketiga, imam tersebut bukalah makmum saat diikuti. Disebabkan mustahilnya sesuatu itu menjadi pengikut dan diikuti dalam waktu yang sama. Falau inqata'a al-qudwatu, namun jika bermakmum telah putus karena imam telah salam, waqoma masbukun, kemudian masbuk itu berdiri setelah salamnya imam, jazal iqtida'u bihi, maka boleh bermakmum dengannya. Boleh bermakmum dengan dia. Meskipun itu sholat Jumat, menurut Ibnu Hajar yang diselisih oleh Ar-Ramli. Waka dan seperti tahakuk yakin kalau imam itu adalah makmum adalah ragu-ragu tentang kalau dia bukan makmum. Falau taraddada, maka seandainya bimbang fi rajulaini yusalliyani, dua orang yang sedang salat, apakah imamnya ini ataukah itu, maka tidak sah iktidak bermakmum dengan salah satu dari keduanya. Ila kecuali idzunnahu al-imama bil istihadi, kecuali jika dia punya sangkat kuat inilah imam berdasarkan istihad atau pertimbangannya, demikian yang dibolehkan oleh Ar-Ramli. Namun Ibnu Hajar al-Haitami tetap tidak boleh. Catatan kaki satu tentang tadi, boleh bermakmum kepada makmum asalkan makmum tersebut sudah ini statusnya berdiri setelah imamnya selesai. Ai di catatan kaki satu ini iktada bihi akhar min ghairil masbuqin, boleh bermakmum kepada mantan makmum manakala yang menjadi makmum adalah ghairul masbuqin, bukan orang-orang yang masbuq. Gimana kalau sesama masbuk Ya, gimana kalau sesama masbuk? Barang masbuknya sama-sama masbuk satu rakaat, kemudian setelah imam selesai keduanya menjadikan satu, menjadikan yang lain sebagai imamnya. Maka di sini sampaikan amal iktada al masbukuna ba'duhum bi ba'din. Jika masbuk itu yang satu mengikuti yang lainnya, bermakmum kepada yang lainnya, fatabtulu, solatnya batal. Sampai-sampai menurut Ibnu Hajar al-Haitami sekalipun yang mengatakan tidak batal Hanabilah. Hanabilah membolehkan makmum dengan sesama makmum berniat untuk berjamaah sama makmum masbuk. Hanabilah membolehkannya, Syafi'iyah melarangnya dan menganggap kalau itu batal. Kemudian, dan yang jadi imam itu bukanlah seorang yang ummi. Ummi dalam bahasa Arab artinya tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Sedangkan pengertian ummi menurut istilah para ulama fikih adalah man la yuhsinu harfan minal fatihati. Dia tidak bagus satu hurufnya saja dari Al-Fatihah. Ada satu hurufnya dari huruf Al-Fatihah yang bermasalah. Ya, maka dia ummi. Buta huruf, dalam hal ini buta huruf Al-Fatihah. Ya, meskipun dia profesor doktor di bidang yang lain, dia ternyata buta huruf di bab Al-Fatihah. Masing-masing punya bab sendiri-sendiri. Boleh jadi orang itu doktor di bidang tafsir, namun dia ummi di bidang pertanian atau di bidang kedokteran. Demikian juga sebaliknya. Kalau mana artinya syarat sah bermakmum yang keempat adalah alla yukhilla al-imamu. Imam itu tidaklah rusak satu hurufnya atau satu tasdidnya dari Al-Fatihah. Dalam keadaan makmum yuhsinuhu, bisa dan menguasainya. Bagaimana itu rusak? Bi alla yaqdiru alaihi bil kulliyah. Dia tidak bisa membaca satu huruf tersebut bil kulliyah secara total. Atau dia bisa membaca, namun dia tidak bisa mengeluarkannya dari makhrajnya yang tepat. Atau ya, ala tasdidihi, dia tidak bisa mentasdidnya. Adapun jika makmum itu semisal dengan imam, fima la yuhsinuhu, dalam apa yang tidak dia bisa, wa in khalafahu, meskipun dia beda dengan imam dalam masalah penggantian huruf, semacam makmumnya itu kalau baca ra itu jadi ghain. Imamnya kalau baca ra itu jadi lam. Fala yaduru, maka tidak apa-apa ini bermakmum. Ini selevel. Ini sekelak, sama-sama tidak bisa ra. Cuma bedanya si makmum kalau baca ra itu ghain. Si imam kalau baca ra jadi lam. Dan bahada, dan kesusahan semacam ini disebut, orangnya disebut al-thar. Kakuliman, seperti setiap orang yang mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Sedangkan jika dia mengidghamkan tidak di tempat idgham, semacam mustaqim malah jadi muttaqin. Sinnya masuk ke tak, mustaqim jadi muttaqin. Maka ini namanya, orangnya namanya aratta. Catatan kaki, yaitu arat ma'atasmiyati al-sar, namun tetap dengan berlabel al-sar. Kemudian sah bermakmum namun makroh kalau imamnya itu punya kekurangan berupa tamdam. Tam-tam artinya kalau membaca tak itu mantul, berulang-ulang, taknya mantul. Atau fak-fak, ini itu orang yang faknya berulang-ulang. Tidak bisa, kalau mengucapkan huruf fak, tidak bisa keluarnya cuma satu. atau wa'wa, itulah orang yang mengulang-ulang huruf wawu dan huruf-huruf yang lainnya. Demikian juga sah bermakmum namun makruh manakala bermakmum biman dengan orang yang terjatuh dalam lahan namun lahan yang tidak mengubah makna. Alhamdulillah dia baca alhamdulillah. Alhamdulillah dia baca alhamdulillah. Itu lahan tidak merusak makna. Kemudian syarat yang kelima, supaya sahnya bermakmum, makmum tidak di depannya imam, fil mauqif, di tempat berdirinya, dalam masalah tempat berdiri. Artinya dia berdiri di belakang imam. Al-makna artinya, syarat sah bermakmum yang kelima adalah, makmum tidak berada di depan, di depannya imam, bijami' ma'tamada alaihi ala juz'in, mimma'tamada alaihi al-imamu, dengan semua yang menjadi patokan ala juz'in, dengan anggota badan yang menjadi patokannya imam dalam berdiri atau yang lain. Maka yang menjadi tolak ukur kalau berdiri itu adalah aqib, adalah tumit. Maka ketika berdiri tumitnya makmum tidak boleh di depan tumitnya imam. Sedangkan kalau dia posisinya sholat sambil duduk, makmum sholat sambil duduk, imam sholat sambil duduk, makanya jadi tolak ukur di depan imam ataukah tidak adalah pantat. Bi al-yataihi dua pantatnya. Maka disini contohkan ka'ya taqaddam semacam di depannya imam. Ketika imam itu berdiri, itu dengan tumit. Atau ketika dia duduk dengan, imam itu duduk dengan pantat. Atau kalau berbaring, maka tolak ukurnya yang jadi parameter adalah lambung. Ya, jika kemudian terlentang, maka yang jadi tolak ukur tidak boleh di depannya imam adalah kepalanya imam. Namun seandainya sejajar dan sama persis dengan imam, hukumnya makruh. Maka orang yang sholat, sudah dua orang yang sholat, dan lurus sama persis, maka menurut Syafi'iyah hukumnya makruh. Namun, hal yang menarik perlu diketahui bahasanya, hal yang makruh dalam sholat berjamaah, itu bisa menghilangkan pahala sholat berjamaah. Ini kaidah Syafi'iyah, makruh dalam sholat itu menghilangkan pahala sholat. Meskipun sah namun pahalanya hilang. Mufawitatun menghilangkan li fadilatil jama'ati. Ini pahala sholat berjamaah. Fima sawahu fihi faqat. Dalam sholat berjamaah yang dia sejajar dan bareng sejajar dengan imam di situ. Wa kadza yuqalu fi kulli makruhin, dan ini berlaku untuk setiap hal yang makruh min haitsul jamaah, dari sisi masalah salat berjamaah. Dalam salat berjamaah ya, maka hal yang makruh dalam salat berjamaah menghilangkan pahala salat berjamaah. Ya. Maka di antara hal yang makruh menurut Syafi'iyah, di antara hal yang makruh dalam salat berjamaah, sob makmum laki-laki sejajar dengan sob perempuan, itu makruh inda Syafi'iyah. Artinya artinya apa, dampaknya apa, derivatnya apa, pahala salat berjamaahnya tidak ada, salatnya tetap sah, sah salat berjamaah, non pahala jamaahnya itu menguap. Manakala terjadi makruh dalam sholat berjamaah, yaitu sobnya makmum laki-laki sejajar dengan sob makmum perempuan, karena harusnya sob makmum perempuan ada di belakang, tidak sejajar dengan laki-laki. Kemudian syarat sah yang keenam, mengetahui perpindahan gerakan imam. Al-mana artinya syarat sah bermakmum yang keenam, makmum mengetahui atau punya sangkaan kuat intiqalati imamihi, perpindahan gerak imamnya. Qabla ayya syara'a fi ruknin thalis, sebelum imam itu memulai di rukun yang ketiga, karena berarti nanti terlambat dua rukun. Maka taunya, tahu pergerakan imam itu sebelum imam masuk ke rukun yang ketiga, supaya dia tidak telat dua rukun. Catatan kaki satu, semisal imam li'anau, karena in jika imam itu mulai fihi di rukun yang ketiga, batalah salatnya makmum. Semacam imam telah berubah dari batas iktidal mau menuju rukuk, menuju sujud, atau menuju sujud, wal makmum, dan makmum masih berdiri. Nah, kemudian bi'ayyarahu, yang dimaksud mengetahui perpindahan imam adalah melihat imam atau sebagian makmum, atau mendengar suara imam, atau mendengar suara al-muballir yang mengeraskan suara imam. Meskipun muballir tersebut bukanlah musallin, bukanlah diantara orang yang salat. Namun Ibnu Hajar al-Haytham yang mempersyaratkan muballir, orang yang mengeraskan bacaan takbirnya imam, disyaratkan dia adalah seorang yang adil dalam dunia riwayat. Namun diselisihi oleh ulama yang lain, yaitu Nuruddin Al-Halabi, yang mengatakan orang fasik itu cukup jika diyakini kejujurannya. Ya, untuk jadi mubalir dalam penyampai takbirnya imam, ya, kalau menurut pendapat yang kedua, tidak disyaratkan harus orang yang baik, adil secara riwayat, yaitu orang yang tidak melakukan dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa kecil. Namun kata sebagian ulama Syafi'iyah, orang fasik cukup untuk jadi mubalir asalkan kita yakini jujurnya ucapannya. Kemudian syarat sah berjamaah yang ketujuh, imam dengan makmum itu terkumpul dalam satu bangunan masjid. Atau kalau di luar masjid, tidak ada jarak yang terlalu jauh di antara keduanya. Itu takriban kurang lebih cuma 300 hasta saja. Al-makna artinya syarat sah bermakmum yang ketujuh, ayakuna istima'u li imam wal makmum, yaitu berkumpulnya imam dengan makmum yang ada di belakangnya atau di salah satu dari sisinya. Demikian juga di setiap saf, boleh jadi kumpul imam fi masjidin, dalam satu masjid atau di satu tempat selain masjid. Akan tetapi kalau di luar masjid, bihaisu, di mana tidak lebih jarak di antara keduanya tidak lebih dari 300 hasta saja. Fala yaduru ziyadatu salasati azru'in, maka tidak mengapa kalau tambahannya cuma 3 hasta, karena yang tidak boleh lebih dari 300 hasta. Maka tidak mengapa kalau tambahannya cuma 3 hasta atau semacam itu dan yang mendekatinya. Kalau di dalam masjid, maka tidaklah mengapa bu'dul masafati, jauhnya jarak. Ya, maka jauhnya jarak asalkan satu masjid tidak apa-apa, imamnya di tempat pengimaman, tidak punya makmum, kemudian bermakmum di sisi paling timur, asalkan masih di dalam masjid, jaraknya jauh, tidak apa-apa. Yang penting cuma satu, yang penting tetap dalam satu masjid. wala hailatul abniyati al mutanafidah. Ya, dan maka tidaklah mengapa butul masafah jarak yang jauh, wala dan tidak pula mengapa terhalangi abniyah al mutanafidah, bangunan namun mutanafidah, namun bisa tembus. Wala khalqu babin bainahuma, dan tidaklah tergembok pintu di antara keduanya imam dengan makmum dengan semacam dhab besi bila tasmirin tanpa dipaku, wa ilam yakun laha miftahun, meskipun tidak memiliki kunci. Walakin akan tapi disyaratkan memungkinkan untuk lewat biasa dari satu tempat, yaitu tempatnya makmum, ila mahalin akhir, ke tempat yang lain, itu tempatnya imam, meskipun sambil merunduk. Bi zawrar atau in itaf, artinya yuwalli dhahrahu al kiblata, dia berikan punggungnya ke arah kiblat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.